Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ashabu al-bahra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasul ba'da. Amma ba'd. Fa'inna astaghfiru li fi kitabillah wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarru qawli muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwati wa akhwati fillah, في هذا المساء إن شاء الله سوف نواصل درسنا عن باب الصلاة في كتاب منهاج المسلم. وفي هذا المقام وصلنا إلى المادة الرابعة في فرض الصلاة وسننها ومكروهاتها ومنكراتها وما يباح فيها. Kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu في فرض الصلاة, tentang fardu-fardu salat, wasunaniha sunnah-sunnahnya, makruhatiha makruh-makruhnya, wabatilatiha pembatal-pembatalnya, wabatilatiha dan apa saja yang dibolehkan dalam salat. Ada zuhur di sini. Kata-kata. Baik. Turun-turun fardu-fardu salat, atau dalam sebagian istilah ulama yang lain, ini juga disebut sebagai rukun salat. Ya, fardu dengan wajib itu ya, kecuali dalam haji atau kecuali dalam mazhab Hanafi. Apa perbedaannya? Bukan pembahasan kita. Yang jelas bahwa huruf di sini fardu-fardu artinya adalah rukun-rukun sholat yang dimana jika ditinggalkan maka akan tidak sah sholatnya. Al-Malan yang pertama, al-qiyam fil fariloti lil-qadiri alihi. Al-qiyam yaitu berdiri fil fariloh dalam sholat fardu lil-qadiri alihi bagi orang yang mampu. Artinya bahwa bagi orang yang mampu untuk berdiri maka wajib fardu baginya untuk salatnya sambil berdiri. Kalau demikian berarti bagi orang yang salat sunnah tidak diwajibkan. Tidak. Yang salat sunnah tidak diwajibkan berdiri. Oleh duduk tapi pahalanya setengah yang berdiri. Contohnya apa? Yang lain boleh sambil duduk boleh. Kalau tidak mampu. Ya. Tapi pahalanya setengah. Kalau begitu nanti namanya bukan qiyamul lail, ini juzul lail. Ya. Juzul di malam hari. Tidak boleh mengeluarkan istilah ya. Pada tafsir al-fariyatu min julusin lil-qadiri ala al-qiyami. Maka tidak sah salat yang fardu yang dilaksanakan dengan duduk bagi orang yang mampu untuk berdiri. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qur'an ayat 258, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah qanitin dengan tunduk. Ini menunjukkan bahwasanya diwajibkan untuk apa? Untuk berdiri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Imran wa Husain, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran wa Husain, shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'ida, jika tidak mampu maka salatlah dengan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jabb, jika tidak mampu maka di atas pinggangmu yang sambil berbaring atau sambil minggir. Berdirilah itu berbaring saja. Jadi yang pertama kali diwajibkan adalah apa? Adalah berdiri. Namun jika semua hal tidak mampu, yang penting adalah melaksanakan salat. Karena jika tidak, maka akan sholatkan. Yang kedua, an-niyat itu niat. Kenapa niat itu membuat? Bukan yang pertama. Karena sebuah niat berdiri dulu, baru berniat. Ya. Seorang ketika akan sholat, niat dulu mungkin dulu. Begitu. Dari dulu lalu berniat. Ini berdasarkan urutannya. Wa hiya 'azmul qalbi 'ala ada'i shalah al-mu'ayyanati wa qawli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang dimaksud dengan niat itu adalah tekad hati untuk melaksanakan sholat tertentu, al-mu'ayyanah tertentu. Jadi harus ditentukan dalam hati kita sholat apa yang dilaksanakan. Bukan saya akan sholat, tidak. Sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau sholat sunnah. Sunnah apa? Sunnah qoblah, tahiyatul masjid, rawatib, istikharah, atau istisqa, ya, dan sebagainya. Dan disebutkan azmul qalbi, tekad dalam hati. Makanya tidak diucapkan, walaupun dalam masalah pengucapan nanti ada khilaf di antara madhab satu dengan madhab yang lain. Namun yang jelas adalah apa? Dalam tekad hatinya tersebut. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma a'malu binniyah," karena semuanya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Jika niatnya benar, maka amalnya akan jadi benar. Tapi apakah niat saja cukup? Tidak. Caranya pun harus benar. Niatnya baik, caranya tidak benar, maka itu tidak benar. Contohnya, niatnya baik itu apa? Itu menolong bencana alam contohnya. Tapi caranya salah dengan apa? Sedekah laut. Makanya salah. Kok laut tidak sedekah? Memang yang utuh, laut goyang ya. Dengan apa? Dengan kepala kambing, kepala itu. Yang goyang kita. Kita tidak. Yang ketiga, takdirul ihram bilafzin. Takdirul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Nah, jadi setelahnya takdir lalu ucapkan Allahu Akbar. Bukan kalimat yang lain. Tidak boleh Allahu Samad contohnya. Tidak boleh. Atau Allahu Ahad. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ditentukan adalah takdir. Takdir itu membesarkan. Maka kata-katanya Akbar. Kalau ta'zim, ini Allahul Azim. Ya. Seperti itu. Lekau ini sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sholati at-tuhu. Yaitu pembuka sholat adalah atau kunci sholat adalah kesucian. Wa tahrimuha at-takbiru. Dan pengharamannya adalah takbir. Maksudnya pengharam di sini adalah apa? Mengharamkan segala sesuatu perbuatan di luar sholat. Contohnya apa? Contohnya SMS-an. Berangkat, tidak boleh. Kalau sudah tak putus ihram, dari kanan dari kiri tidak boleh juga. Jalan-jalan, ya tidak boleh. Maka sih takrim sudah diharamkan segala perbuatan selain gerakan sholat. Wa tahlilunga taslim dan penghalalannya adalah taslim adalah memberikan salam. Maksudnya penghalalan apa? Itu menghalalkan lagi untuk gerakan-gerakan lain di luar sholat. Contohnya setelah assalamualaikum warahmatullah. Maka boleh minum jus, ya kalau ada. Kalau di Mesir, kalau musim apa, musim panas, itu kalau sedang apa namanya sedang sholat Jumat, itu setiap kadang-kadang tersedia di pojok itu. Kadang-kadang ada buah air juga karena saking panasnya itu. Apalagi kalau sepertinya masjidnya tidak ber AC, maka ketika assalamualaikum, blok-blok nggak langsung ya. Cuma dia khawatirkan ketika apa? Ketika sholat itu mata bukan menghadap ke tempat sujud, tapi menghadap ke minuman. Kapan selesai sholat? Yang keempat, qiraatul Fatihah, yaitu membaca Al-Fatihah. Dikauli ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la sholat aliman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, artinya sholat yang tidak sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan kemudian Syekh Muhammad bisa dilakukan pernah mengatakan orang yang membaca Fatihahnya tidak benar sama dengan tidak baca Fatihah. Maka perbaiki apa minimal makhraj dan tajwid surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena selain itu adalah sunnah. Kati Fatihah adalah fardu, rukun. Ya. Tertinggal Fatihah ulangi lagi salatnya. makmum idza jahara imammu bil qiraati, akan tetapi membaca Fatihah itu gugur bagi makmum jika imam membacanya dengan jahar. Tapi ini juga nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tetap harus membacanya setelah apa? Setelah amin. Ya. Ada yang mengatakan tidak perlu. Kalau di sini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan tidak perlu. Yang jelas sudah ada wakil imam. Ada yang mengatakan kalau sepertinya mendapatkan satu ayat Al-Fatihah, maka itu tidak perlu baca. Atau sepertinya dia masuk ketika amin, maka dia perlu baca Fatihah karena belum mendengarkan imam, maka harus baca lagi. Ya, ala kulihat. Ini adalah pendapat. Namun saya pribadi, kalau sepertinya masbuk dan masbuknya tertinggal Fatihah, maka saya baca Fatihah lagi karena pas saya belum dengar Fatihah imamnya. Tapi nanti kalau kemudian rakaat kedua sudah dengar Fatihah lagi, sudah tidak baca lagi. Ada pendapat lain, silakan. Ya. Yang jelas bahwa Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun salat. In annahu ma'murun bi irsati li qira'ati imamihi. Karena yang namanya makmum itu diperintahkan untuk menyimak bacaan imam. Jadi di sini semua orang sepakat. Ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum tidak boleh ada yang ikut baca. Ya. Jangan ikut-ikutan. Imam baca alhamdulillahirabbil alamin. Keras lagi sampai imamnya pun terganggu. Tidak. Yang menjadi perbedaan pendapat apakah setelah itu baca lagi atau tidak. Ya. Tapi kalau ketika itu tidak ada pendapat. Diqaulihi ta'ala berdasarkan sabda dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika Al-Qur'an dibacakan, maka simaklah kepadanya lalu dengarkan baik-baik, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Nah, ayat ini kemudian bagi sebagian orang mengatakan ini adalah khusus. Ya, khusus apa namanya, di luar Fatihah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Al-Fatihah ketika imam baca apa namanya, baca surat, tetap baca lagi. Ada mengatakan tidak perlu, itu tidak perlu dibingungkan. Ya. Walikolihi dan dasar sabda Nabi SAW, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru." Jika imam bertakbir, maka takbirlah. "Wa idza qara'a fa'ansitu." Dan jika imam membaca, maka dengarkanlah, simaklah baik-baik. "Wa idza asara al-imamu qara'a al-ma'mumu wujuban." Tapi jika baca imam bacanya itu adalah sir, ya seperti salat apa? Zuhur dan asar, maka imam makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah masing-masing. Ya. Khamisan, yang kelima, ar-ruku. Itu yang kelima, rukun atau fardu dari sholat. Yang keenam, ar-ruku minhu. Bangkit dari ruku atau maksudnya adalah i'tidal. Ya. Kenapa seperti i'tidal? Karena menjadi lurus. Ya. Jadi lurus dari asalnya rukuk menjadi lurus, lebih tidak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam limusii salatahu, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang salatnya itu salah atau salatnya itu tidak baik, "Tsumma ruk'a hatta tatma'inna raki'an." Lalu rukuklah sampai rukuknya itu mutmain. Mutmain itu berapa? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang namanya mutmain di dalam ruku itu atau tenang dalam ruku adalah minimal membaca satu kali tasbih subhanallahil azim, satu kali tapi dengan sempurna. Contohnya begini ya, Allahu akbar ruku, subhanallahil azim atau subhanallahil azim bihamdi, baru berdiri. Ya, bukan Allahu akbar subhanallahil azim sampai tidak, hanya sudah itu orang yang mencuri dalam salat seperti itu. Jadi sampai begini baru, jadi jangan sampai masih bergerak. Kan kalau kita baru begini kan masih bergerak. Tapi sampai tenang baru baca subhanallahil azim. Satu kali ini mah. Kemudian angkat. Atau kemudian setara tiga kali. 10 kali boleh, boleh. Lebih banyak boleh, boleh. Ya. Tapi ingat kalau jadi imam jangan lama-lama. Ya, kalau sedang sendiri yaitu sholat sunnah, silahkan, terutama sedang apa? Sedang tiang mulai maka bersenang-senanglah di situ dalam melaksanakan sholat sunnah, ya, memperpanjang-panjangkanlah. Summa hatta taqtadila qa'iman. Lalu kemudian angkatlah sampai taqtadil, engkau lurus. Nah, di sini maka disebut iktidal, ya. Taqtadil qa'iman, lurus berdiri. Tangannya di mana? Ketika iktidal, apakah kembali bersedekap begini atau ke bawah? Antum mau pakai mata yang mana? Karena apa? Karena dadanya sama, yaitu sampai seluruh sendi kembali kepada tempatnya. Tempatnya ini kemudian dipahami berbeda para ulama. Ulama satu ulama mengatakan, contoh Syekh Al-Albani yang beliau juga mengambil dari para ulama sebelumnya, yaitu kembali kepada sebelumnya sebelum takbiratul ihram. Maka begini, Syekh Utsaimin dan juga para ulama Hijaz itu juga apa namanya mengambil pendapat ulama yang sebelumnya, yaitu setelah takbiratul ihram, makanya sami Allahu liman hamidah kembali lagi bersedekah. Yang salah yang mana? Yang salah yang sedekahnya cuma satu tangan. Saya mau pertengahan saja, satu lurus satu sedekah, itu salah. Ya, jadi sampai Allah akan berbeda begini. Tangan sebelah, tangan kiri sebelah, itu salah. Kenapa? Itu bid'ah. Ya, dolalah itu. Tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketujuh, sujud. Yang kedelapan, arok aminhu, atau sering sujud sebagai apa? Sering disebut sebagai duduk di antara dua sujud. Ya, al-julus baina sajdatain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii'i salatahu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya itu salah atau buruk, tsumma sujud hatta tatma'inna sajida, lalu sujudlah sampai kau zuhur. Tumakinah, yaitu kau tenang dalam sujud. Bagaimana tumakinah itu? Ketika seluruh anggota sujud sudah nempel ke tanah, ke bumi. Ya, kalau ke tanah berarti ke tanah. Sekarang kita pakai kapet, pakai sajadah. Ya, jadi ke bumi. Ya, ke bumi itu yang penting di bawah itu bumi. Yang penting di atas adalah langit. Itu kaidahnya. Jadi ini bukan di tanah tapi di bumi. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kopiah itu menghalangi sujud, ya, itu pakai sajadah menghalangi, menghalangi apa? Jika saja menghalangi tidak, menghalangi harusnya apa? Harusnya fair, saja dia lubangi pas tempat sujud. Jadi kayak orang sih yang pakai batu karbala itu, ya, harusnya fair. Ya. Jadi ini tidak menghalangi, cuman dikhawatirkan kalau seperti orang Indonesia yang hidungnya itu pesek-pesek, kalau ini menghalangi hidung tidak nempel di tanah. Jadi apa di bumi? Ya kan berhalang ini, jadi susah nempelnya. Nah, Indonesia kan maklum dia pernah nyimpan ke dalam hidungnya. Seperti orang Arab, seperti segitiga, ya, segitiga siku-siku gitu. Yang merasa pesek tidak tersinggung, kita dalam nasibnya sama. Ya. Kemudian butuh marfa hatta tatma'inna jalisan, lalu angkatlah atau bangkitlah sampai duduk secara tenang. Duduk setengah adalah apa? Ya tadi duduknya apa? Iktirosh, ya. Duduk tenang itu belum tidak bergerak-gerak. Lalu baca minimal apa namanya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, atau Rabbil jalli, Rabbil jalal wal jalal, atau bacaan yang lain banyak, ya. Banyak riwayatnya. Silakan dulu. Itu silakan pelajari dulu. Walikulli ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukulah dan sujudlah. Berarti itu adalah wajib. Ya. Yang kesembilan, at-tumanina fil ruku'i wasjudi wal qiyam wal julus. Yang kesembilan itu adalah tumanina. Dalam apa? Pertama ketika ruku, kedua ketika sujud, ketika berdiri dan ketika duduk. Semuanya harus tumanina. Tumanina itu adalah salah satu rukun salat. Oleh karena itu, orang yang sholatnya tidak tumakninah, sholatnya tidak sah. Seperti apa? Seperti sholat tarawih kemarin yang pakai apa namanya? Pakai formula rawan, ya. Tarawihnya itu 20 rakaat, 10 menit. Wah. Kalah itu. Apa namanya? Marquez orang kita ini kalau begitu. Alhamdulillah. Jadi itu adalah wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam musii salatahu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya salah, hatta tatma'inna, sampai engkau tumanina, sampai kau tenang. Ini adalah wajib perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzakarallahu dzalikafiru ku'u sujudi wa jurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu dalam ruku, sujud dan firu. Duduk di antara dua sujud. Wa tarkalul i'tidal fil qiyam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya ketika i'tidal. Jadi kalau kita i'tidal itu sampai lurus semua. Jangan sanongan ngawidal langsung, tidak. Diru, tenang dulu. Apalagi kalau yang baca Rabbana lakal hamdu, minimal apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau kita baca dengan tenang, itu tidak akan namanya sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar, tidak akan. Ada jeda. Ya, ada jeda di situ. Minimal buat sekitar 10 atau 15 detik lah. Ya. Atau kalau kita apa? Mabus samawati, bumil ardi dan seterusnya yang panjang itu ya. Wa haqiqatu tumaninah, haqiqatu tumaninah apa? Ayyam kutar raki'u wassajidu waljalisu awil qa'imu ba'da istiqrari a'dahi zamanan biqadari ma yaqulu subhana rabbiyal azim marratan wahidah. Nah ini dia seperti kata-kata tadi, yaitu orang yang ruku dan sujud, duduk atau berdiri, itu diam setelah apa? Setelah semua anggota badannya itu menetap pada tempatnya, menetap sejenak sambil mengucapkan apa? Subhana rabbil azim satu kali. Jadi setelah apa namanya? Setelah Allahu akbarku. Ya, ruku begini. Jangan langsung subhana rabbil azim, ruku sampai tenang dulu baru ucapkan subhana rabbil azim. Baru kemudian berdiri. Itu tumakninah. Dan itu adalah apa namanya? Batas minimal dari tumakninah satu kali. Wa ma zada 'ala hadha al-qadari fa huwa sunnatun. Selebihnya adalah sunnah. Jadi kalau kita baca Allahu akbar, ruku ya. Subhana rabbiyal 'adzim, subhana rabbiyal 'adzim, subhana rabbiyal 'adzim, 3 kali, maka yang artinya adalah sunnah. Ya. Kalian cepat-cepat mau kemana sih? Ya, mau kemana cepat-cepat? Tidak rindu bicara sama Allah. Yang ke 10, assalam. Salam itu merupakan fardu atau rukun salat. Yang 11, al-julusu lis-salam, duduk untuk salam. Fala yakhruju min as-salati bi ghairi salami wa la yusallimu illa wa huwa jalisun. Liqaulihi sallallahu alaihi wa tahlilu wa taslim. Maka dia tidak boleh menyelesaikan salat atau keluar dari salat tanpa salam, dan tidak boleh bersalam kecuali dalam keadaan duduk. Tidak boleh ketika rukuk assalamualaikum, tidak boleh. Sedang sujud juga tidak boleh, tapi sedang apa? Sedang duduk. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahlil wa taslim, dan apa namanya? Menghalalkannya adalah salam. Yang kedua atau timu bainal arkan, yaitu tartib. Apa yang tartib sini? Urutan, ya. Berurutan di antara semua rukun. Jangan ada yang didahulukan. Jangan niat dulu baru berdiri, tapi berdiri dulu baru berniat. Ya. Fala yaqra'ul Fatihah qabla takbiratul ihram, tidak boleh membaca Fatihah sebelum takbiratul ihram. Wala yasjudu qabla an yarka', dan tidak boleh sujud sebelum rukuk. In hayatus salati hufidat 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'inda ma as-sahabatu sahabata. Kenapa? Karena keadaan tata cara salat tersebut itu dijaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan atau diajarkan oleh para sahabat. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau ada mengatakan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tapi hadis-hadisnya masih ada. Kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa ada dalam salat, itu bagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. fala yajuzu taqdimu wa mutaakhirun fiha wa la ta'khiru mutaqaddimun illa batalat as-salatu. Maka tidak boleh mendahulukan yang terakhir dan mengakhirkan yang terdahulu kecuali salatnya akan batal. Contoh apa? Setelah baca Fatihah ya, langsung kemudian Allahu Akbar sujud. Lalu kemudian baru ruku dan i'tidal, batal salatnya. Ya. Batal seperti itu. Nah, itu adalah rukun-rukun salat ada berapa? Ada 12. Mulai dari berdiri sampai kepada tertib. Bab sunnah. Sunnah-sunnahnya. Sunanus salati qismah. Muakkadatul wajib wa ghairu muakkadatin kal mustahab. Jadi sunnah salat itu ada dua, yang pertama yang muakkadah seperti yang wajib dan yang tidak muakkadah seperti yang sunnah atau bagikan yang sunnah. Fal muakkadatu hiya. Sunnah yang muakkadah dalam salat adalah awalan qira'atu suratin aw syai'un min al-Qur'an. Membaca satu surat atau sebagian ayat Al-Qur'an, kal ayat wal ayatain ini ba'da qira'atil Fatihah, seperti membaca satu ayat atau dua ayat setelah membaca Al-Fatihah fi shalatuz zuhri atau fi awlain zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Dapat subuh contohnya atau dua rakaat pertama di dalam apa? Dalam salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, membaca apa? Membaca surat, satu surat atau satu ayat. Baca satu ayat juga kalau ayatnya ayat lain itu lumayan. Ya, atau kan ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin fala tamutunna illa wa antum muslimun wa la tuqtulu satu halaman penuh. Halaman kurang. Cukup itu ya, satu ayat juga. Insyaallah mumpuni itu. Lebih dari apa? Lebih dari huruf wahad tiga kali gitu ya panjangnya. Lama lalu ya, anda Nabi SAW karena yang terungkut duhri, karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca dalam surat duhur fil ulayaini dalam dua rakaat pertama di umil kitabi wa suratain, dengan apa? Dengan umul kitab yaitu Al-Fatihah dan dua surat. Wa fil rakaatain dan suratain ini di umil kitab, walaupun dalam dua rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah saja. Maka ini yusbi'unuhum al-ayat ahyan, dan kadang-kadang Nabi SAW memperdengarkan ayat. Kenapa? Untuk mengajarkan kepada sahabat. Ya, seperti Nabi pernah sholat di atas mimbar. Untuk apa? Agar para sahabat semuanya melihat bagaimana sholatnya Nabi SAW. Dan juga makanya Nabi SAW kadang-kadang memperdengarkan, mengeraskan bacaan sholat zuhur, bacaan suratnya. Agar apa? Agar sahabat tahu, oh ternyata dua rakaat pertama yaitu membaca surat setelah Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, qul sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu lil imami wal fati. Yaitu bacaan sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu lil imam dan mahmum. Wa qulhu rabbana lakal hamdu lil mahmum. Dan juga apa namanya? Oh, kalau wakaf itu yang sendiri, ya, yang sholat sendiri. Jadi kalau sendiri baca sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Tapi bagi makmum cukup baca rabbana lakal hamd. Walaupun bagi sebagian ulama yang mengatakan tidak, makmum juga baca sami hamidah lalu baca lakal hamd. Saya lebih cenderung kepada yang dikatakan oleh ulama jaga jazak ini. Jadi untuk makmum cukup baca rabbana lakal hamd. Ya. Kenapa? Yang di perdebatkan oleh para ulama adalah bukan rabbana lakal hamdunya, tapi apa? Tapi apakah membaca sami Allah liman hamidah? Ya, tidak. Karena kebanyakan sekarang ini, atau mungkin saya salah dengar, Allah alam ya, saya sering mendengarnya, makmum itu ketika imam mengatakan sami Allah liman hamidah, mereka baca sami Allah liman hamidah juga, kemudian tidak baca rabbana hamdunya. Padahal itu yang disunahkannya. Maka lebih baik baca rabbana lakal hamdu daripada membaca sama amal bila tak rawana hamdinya tidak bagi siapa, bagi makmum. Tapi kalau salat sendiri maka baca dua-duanya. Berdasarkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW mengatakan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ru'ah ketika mengangkat pinggangnya dari apa? Dari ruku. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, dan ketika beliau berdiri mengatakan Rabbana walakal hamdu. Ya. Rabbku, semua hanya milikmu, milik Engkau segala puji. Walikulli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sallallahu alaihi man hamida, faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu." Jika imam mengatakan sallallahu alaihi man hamida, maka katakanlah kalian Allahumma rabbana walakal hamdu. Bolehkah kita pakai Allahumma? Boleh. Yang pakai boleh. Yang tidak boleh tambah-tambah lagi yang lain sendiri. Ya. Contohnya Rabbana wallah Allahumma tidak boleh seperti itu ya. Jadi sepertinya Allahumma Rabbana salhamdu atau Rabbana talhamdu. Yang ketiga sunnah yang makadahnya adalah subhana, mengatakan subhana al-ghadi dalam ruku 3 kali. Kenapa? Karena wajibnya adalah 1 kali. Itu adalah batasan minimal dari tuma'ninah. Ya, 3 kali. Wa qulu subhana rabbil a'la, dan mengucapkan subhana rabbil a'la dalam sujud 3 kali. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, lamma nazala qaulu ta'ala, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat fasabbih bismi rabbikal 'azhim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah kalimat itu dalam ruku' kalian. Itu kalimat apa? Subhanarabbil 'adzim. Walamma nazala subbih rabbikal 'ala, dan ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala subbih rabbikal 'ala, maka Nabi SAW bersabda ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah kalimat itu di dalam sujud kalian, maka disunahkan baca subbih rabbikal 'ala. Subhanarabbil 'adzim. Walaa kana ma'a bihamdi. Boleh. Dalam saat itu ada. Walaupun saya jarang memakainya. Maksudnya jarang memakai sendiri. Kenapa? Karena kalau saya pribadi, ya, setelah baca Subhana Rabbil Azim, baca Subhana Rabbil Azim waktu mandi. Kenapa? Karena kan, apa namanya, lebih banyak lebih bagus. Ya. Silakan nanti antum lihat dalam sifat salat Nabi yang itu saya cek, Muhammad Yusuf Al-Bani. Ya. 3 kali itu sunnah. Lebih banyak lebih bagus lagi. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ruku sampai apa? Sampai para sahabat menyangka Nabi lupa karena saking lamanya. Ya. Kalau di kita mungkin sudah diteriakin, Subhanallah, Subhanallah katanya, dan nggak lupa. Apalagi kalau sujud kelamaan, wey, mami turun katanya, ya mami tidur katanya. Gue ikut, ya. Suruh bangun. Baik, kemudian yang keempat, yang sunnah makadah takbiratul intiqal minal qiyam ila sujud wa minas sujud ila julus wa minhu ila qiyam disimani dzalika minhu, yaitu takbir intiqal, takbir perpindahan dari apa? Dari berdiri menuju sujud, Allahu Akbar ke sujud, dari sujud ke duduk, dan dari duduk ke berdiri, ya. Karena hal itu didengarkan dari Nabi SAW, mengucapkan Allahu Akbar. Yang kelima, at-tasyahud al-awwal wa tsani wa julus lahuma. Yaitu tasyahud awal dan tasyahud tsani serta duduk tasyahud itu adalah masuk sunnah muakkadah. Yang keenam, lafdz tasyahud, lafdz tasyahudnya. Ini juga termasuk sunnah muakkadah. At-tahiyatu lillah was-salatu was-salawatu thayyibah. Assalamu alaykum ayuhan Nabi Rasulullah wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa kalau saya begini? Lupa, kalau sholat tidak lupa ya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada riwayat mengatakan bukan assalamu alayka ayuhan Nabi, tapi assalamu alayna Nabi. Silakan dua-duanya dipakai, tidak masalah. Itu pertama. Yang kedua, ada juga yang lain, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu boleh? Boleh juga. Beliau ini mengatakan hanya salah satu dari setiap sifat atau bentuk tahiyat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya pribadi memakai ini, kenapa? Dari kecil saya diajarkan ini. Dari kapan? Dari sejak belum balik. Saya diajarkan ini di masjid tempat saya ngisi kajian sekarang. Ya. Yang sekarang sepi. Kan orangnya sudah pada pindah semua. Bisa jadi aneh-aneh. Jadi ketika mau berpindah ke yang lain, apalagi kemudian ditambah ternyata dalilnya ada, ya betapa pindahnya main ya. Kecuali pas sepertinya saya baca ini tidak ada dalilnya, saya pindah. Nah, ada dalilnya juga, ngapain pindah? Ya. Karena kadang-kadang kalau kita nyaman coba, itu lupa. Atau contohnya yang biasa baca At-tahiyatul mubarakatuh salawatul tayyibatulillah. Coba baca ini, yang ini At-tahiyatulillah wa salawatul tayyibat. Pasti ada tikung ya. Seperti itu. Dan ini juga lafaz ini adalah sunnah muakkadah. Yang ketujuh, yang ketujuh sunnah muakkadah al-jahru fi salatil jahriyah, yaitu jahar membaca keras dalam salat jahriyah. Fayajharu qira'ataini al-ulayaini min al-maghribi wal 'isha wa fi salati subhi wa yusirru fi ma 'ala dhalik. Maka ya, menjaharkan dalam dua rakaat pertama di dalam salat maghrib dan isya, dan dua rakaat pertama dalam salat subuh. Benar tidak? Benar tidak? Salah. Mana ada dua rakaat pertama dalam salat subuh? Salat subuh berapa rakaat? Nah, terus kenapa tadi mengatakan semata-mata benar? Saya mengatakan kan dua rakaat pertama dan salat subuh benar salah? Salah. Kenapa? Salat subuh sebut cuma dua rakaat, maka tidak perlu mengatakan dua rakaat pertama. Ya. Jadi dalam salat subuh juga bacanya adalah jahar. Yusir lima anda dalik. Adapun selain itu isir bacanya dengan pelan. Pertanyaannya, bagaimana kalau salat sendiri? Sama, jahar. Ya, contohnya masbuk ketinggalan dan tidak ada lagi yang lain, baca keras kan, tetapi tidak perlu teriak-teriak, yang penting dari nama sendiri. Contohnya sholat maghrib ketinggalan setroka, sudah alhamdulillah ya rabbil alamin, baca keras sendiri, tidak usah kemudian pakai apa namanya, pakai scan resiko, tidak perlu sehingga menyanyi surat reta api. Kedapat asirru fi sholati sirriyah, sunahnya adalah sir dalam salat sirriyah. Kenapa sebut sunah muakkadah? Karena kalau seperti dalam salat sirriyah juga dijalankan, itu tidak batal salatnya. Tapi tidak sesuai sunnah. Contohnya orang dalam salat zuhur, ya. Atau bacanya dengan jahar. Mengimami dengan jahar boleh tidak? Boleh tapi tidak ingat. Saya pernah seperti itu, ya. Jadi imam salat zuhur dengan suara keras, salat asar begitu. Dan di belakang pun imam mengaminkan. Atau jangan heran, waktu itu saya pasti di SD. Ya, sama-sama tidak tahu ya. Sekarang, ya berarti jadi imam di Jakarta begitu. Ya. Tapi kalau sekarang, ya contohnya di masjid inilah salat zuhur masa Jumat ya, saya jaharkan. Mengikuti. Kenapa? Bingung kenapa? Harusnya kepada tahu sekarang. Hada fil fariidhah. Ini dalam salat fardu. Jadi dalam salat fardu demikian sunnahnya. Kalau salat apa dalam salat jahriyah dijaharkan bacanya, dalam salat jahriyah disirkan salatnya. Amma fil wa amma fil nafilah. Adapun dalam salat sunnah, fa sunnatu fiha al-isra'u in kanat nahariyah. Maka jika salat sunnahnya itu di siang hari, sunnahnya adalah disirkan. Contoh adalah salat duha. Ya, contoh salat rawatib, yaitu rawatib apa? Zuhur. Atau untuk salat istikharah. Ya, salat istikharahnya contohnya apa? Salat duha. Maka itu disirkan. Atau salat apa namanya? Salat tahiyatul masjid. Waljahru ikanat laylah, dan dijaharkan jika sholatnya adalah malam. Sholat sunnahnya malam hari. Contohnya sholat apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu sunnahnya adalah apa? Jahar. Illa, tapi saya tidak menjual. Illa kecuali idza khafa an yu'tiya ghayruhu bi qira'atihi. Kalau dia takut, dia khawatir bacaan sholatnya mengganggu orang. Contohnya tempat pos, ya. Satu tempat pos itu ada 10 orang, banyak sekali ya, terkenal. Ya, yang apa? Yang sholat tahajud itu sendiri. Nah, dikhawatirkan akan menunggu yang lain atau malah takut dibilia. Maka sholatnya berusaha keras-keras. Yang keras saja. Alhamdulillah, pakai mic lagi ya. Sistem di rumah dipakai. Itu namanya ketat sholat. Itu namanya cari penyakit. Fa'inahu istahabu lahu israr, maka disunahkan untuk disolatkan. Nah itu yang kemudian di apa namanya dikatakan oleh Syekh Wahid As-Salam Bali Hafizullah Ta'ala, bahwa kaidahnya untuk sholat itu kalau terang sholatnya adalah di apa? Disirkan. Kalau malam sholat, kalau gelap sholatnya di apa? Dijaharkan. Itu kaidah secara umum. Ada yang khususnya? Ada. Contohnya apa? Sholat sunnah. Nah, sholat itu sholat Jumat. Gimana Pak? Siang atau malam? Siang, terang kan? Tapi dijaharkan. Atau sholat Id, sakit? Siang, dijaharkan. Sholat istisqa? Dijaharkan. Sholat jenazah? Disirkan Pak. Mana ada sholat jenazah dijaharkan? Jangan tertipu. Ya, pengecualian dan kasus-kasus yang khusus. Bolehkah sholat istiqomah berjamaah? Kalau istiqomah kan berjamaah ya. Sholat istiqomah bolehkah sholat istiqomah berjamaah? Memangnya yang diistiqomahkan sama? Itu pertanyaan dulu ya sebelumnya. Contohnya sama-sama mau pulang masih gitu. Gawat ya. Kalau itu tidak boleh diorok, ya. Manjada wajada sama begitu ya. Siapa cepat dapat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kesembilan, yang sunnah muakkadah as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud al-akhir. Fa ba'da qira'at at-tasyahud yaqulu, jadi di antaranya bahwa mengucapkan salat pada Nabi dan tasyahud akhir. Jadi setelah tasyahud mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya baca sihwahnya ini. Ada sihwah lain? Banyak. Ya, mungkin antum tidak sama dengan ini. Tidak apa-apa, yang penting ada dalilnya. Ya, ada fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada begitu. Ada innaka Hamidum Majidnya dua kali. Ada. Banyak silmah di dalam sholawat. Yang jelas jangan ditambah-tambah. Ya. Contohnya apa? Contohnya pakai sajidina. Karena dalam ini tidak pakai sajidina. Maka contohnya ini jangan ditambahkan. Kemudian ikhwati filah dalam pendapat ulama yang lain bahwa juga disunahkan. Kenapa? Disunahkan untuk apa? Untuk bersholawat juga di dalam tasbih awal. Ya. Dan itu yang saya laksanakan. Ya. Tapi kalau antum contohnya dalam tasyahud awal tidak bersyahadat juga tidak masalah. Ya, karena tidak termasuk pada rukun salat. Wa amal ghairu muakkadi fahiya. Adapun yang tidak muakkadah adalah awalan doa istiftah. Ya, doa istiftah. Ya, itu doa muakkadah. Itu apa bacanya? Subhanak Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadika wa la ilaha ghairuk. Itu adalah yang saya hafal sejak sebelum SD sampai kelas 3 SD saya hafal itu. Setelah kelas 3 SD itu saya dipaksa untuk menghafal Allahumma bihamdika ini wa bihamdika wa ta'ala. Kenapa? Dan kebaik baca ini terus lah, malu katanya. Baca ini kalau sholatnya sholat sunnah. Kalau untuk sholat apa? Sholat fardu bacanya Allah baik baik ini begitu. Akhirnya karena dipaksa oleh orang tua saya bacanya sekarang Allah baik baik ini tidak lupa juga. Ya. Seperti itu. Jadi pun ada walaupun dalam sebagian ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini termasuk dhaif. Ya. Tapi bagi orang lain mengatakan hasan. Al-Muhim. Ya. Al-Muhim itu yang penting. Al-Muhim. Bahwasanya itu adalah sunnah ghairu muakkadah. Bagaimana dengan membaca yang lain? Contohnya yang sering diajarkan di sekolah-sekolah itu mah ini wajah tu wajah yang dilatih. Boleh, tapi jangan sampai mana minum sedikit. Itu masih ada lagi bawahnya. Dan saya pun tidak apa, kenapa? Karena tidak apa-apanya. Karena saya takut mengapa tidak bisa melaksanakan. Ya, contohnya, jadi imam orang nanti kepanjangan. Jadi makmum nggak keturun, imamnya dulu baca Fatihah. Ya, alasan saya ini. Ya. Bukanlah manusia kalau tidak pernah beralasannya. Yang kedua, al-isti'adatu bi ruqyatil ula wal basmalah sirran fi rabbi kulli raka'atin. Yang kedua, isti'adah dalam rakaat pertama. Jadi setelah istiqamah baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi sami'a 'alim minasyaitonir rajim hamzihi wa nafthihi wa nafthi, manapun itu salah silakan pakai. Ya, dalam rakaat pertama. Artinya tidak bertawun dalam setiap rakaat, hanya dalam rakaat pertama saja. Itu ghairu muakkadah. Dan membaca basmalah sirran ya. Dalam setiap rakaat. Bagaimana kau baca jahar? Boleh tidak? Siapa mengatakan tidak boleh? Ya. Walaupun sebagai bangun berbeda pendapat, apakah bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah atau tidak? Kalau yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah, maka Al-Fatihah jumlahnya berapa ayat? 7. Sama matani. 7 ayat yang berulang-ulang. Kalau yang mengatakan tidak, maka Al-Fatihahnya jumlahnya berapa? 7 juga. Loh, kok bisa? Karena dalam ayat terakhir, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Saya pribadi saya lebih mengambil pendapat bahwasanya bismillah termasuk kepada surat Al-Fatihah. Makanya kalau orang setor Al-Fatihah ke saya, itu ayat terakhir ada satu nafas yang boleh dipotong. Dipotong lagi sampai dapat. Ya. Kenapa? Begitu aja. Tidak ada kenapa-napanya. Masa orang baca Quran pendek nafasnya. Ya. Sedangkan untuk nyanyi bisa nafas panjang kurang lebih bisa. Ya. Jadi kalau mau baca jahat, silahkan, ini masalah. Ini bukan masalah akidah. Ini masalah apa? Masalah furu'iyah. Ya. Saya sendiri karena saya baca karena tidak. Ketika apa? Ketika jadi imam. Ya, di masjid yang sama. Dan mereka tidak mempermasalahkan. Ya. Jadi karena baca kamu tidak, karena sama-sama itu adalah ada riwayatnya walaupun yang apa namanya yang tidak mengatakan itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sudah sholat di belakang empat imam, empat khalifah, para rasyidin semuanya tidak menjawabkan basmalah. Ya, berbagai saya pribadi yang paling kuat adalah apa? Basmalahnya disirkan. Bukan tidak dibaca ya. Apa ya? Bukan dari mana jadi istirkan. Gitu. Liqauli ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau baca Quran, maka apa? Maka minta perlindungan dari Allah dari syaitan yang terkutuk. An-Nahl ayat 108. Yang ketiga, "Rabbu yadayni hadzal mankabaini 'ala taqwati ihram 'inda ruku' 'inda raf'i minhu." Yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Ya. Bagaimana sejajar dengan telinga? Bagaimana kalau sejajar dengan telinga? Boleh. Ya. Beliau hanya mengambil salah satu saja di sini. Ya. Nah ini sejajar dengan telinga pun ada beda pendapat. Telinga sini, telinga sini. Ya. Maka kita memungkini telinga sini boleh, ini boleh begini, ya sejajar. Seperti itu boleh, ya kita tidak begini. Kalau begini bukan sejajar namanya, apa nutupin? Sejajar begini, ya. Dan juga, apalagi, wah katanya anak bang sholatnya begini, takdirnya tidak pula seperti itu, ya mana ada. Jadi sini disebutkan hadwal makibain, yaitu sejajar dengan dua tatap, pundak, atau apa-apa itu ya. Makanya disebutkan jika ada tidak ada pundak untuk bersandar, maka ada sajadah untuk sujud. Kok jadi di sini ya? Jangan baper. Nanti lapar nanti. Jadi di sana apa sajadah ini ketika apa? Pertama takbiratul ihram, kemudian ketika ruku. Allahu Akbar. Kemudian ketika apa? Ketika bangkit dari ruku itu ketika iktidal. Wa 'inda al-qiyam min ithnataini, dan ketika berdiri dari setelah dua rakaat, yakni setelah apa? Setelah tasyahud awal, ya. Liqali Ibnu Umar radhiyallahu anhu berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati rafa'a yadayhi." Sungguhnya Nabi SAW jika berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hatta yakuna hizba mankibaihi, summa yukabbir, sampai sejajar dengan kedua pundaknya, lalu beliau bertakbir. Fa idza arada yarfa'a rafa'ahu mithla dhalik, jika beliau ingin ruku, beliau mengangkatnya seperti itu. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i rafa'ahu kadzalika, dan jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau melakukannya juga seperti itu. Wa qala sambil mengatakan, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ya. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat adalah qawlu amin, mengatakan amin ba'da qira'atil fatihah, setelah mengucapkan al-fatihah. Lima ruya karena seperti menyebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW jika membaca ghairul maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengatakan amin yamuddu biha sawtah, beliau memanjangkan suaranya amin. Itu yang panjangkan yang paling akhirnya, bukan di A-nya dengan amin. Karena hanya dua harokat, minnya itu bisa makan suku bisa enam. Amin, jangan amin. Itu manggil orang, ya. Kan tanpa amin nanti. Walaupun ini juga berdasarkan sabi Nabi SAW, sabda Nabi SAW, tidak pada imamu ghairul maghdubi alaihim waladdallin, jika imam membaca ghairul maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, mengatakan katakanlah amin. Fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaikati, karena barang siapa yang perkataannya ya bersamaan dengan perkataan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Perlu ingat, ini dosanya dosa yang kecil. Kenapa? Karena dosa besar harus bertobat. Ya. Yang kelima, tafwilul qira'ati fi subhi, yaitu memanjangkan bacaan suratnya dalam salat subuh. Itu sunnah oleh mukhalla. Wa taqsiru fil 'asri wa dhuhri, adapun dalam salat asar dan maghrib itu dipendekkan. Wa tawassutu fil 'isyai wa dhuhri, dan pertengahan dalam salat isya dan salat zuhur. Lima ruya berdasarkan diriwayatkan dari Umar, bahwasanya Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Ana qara' bis-subhi bi-tiwal mufassal." Hendaklah engkau membaca dalam salat subuh itu dengan ayat yang panjang-panjang. Wa qara' bi-dhuhri bi awsatin mufassal, adapun dalam salat zuhur bacalah dengan yang pertengahan. Wa qara' fi maghribi bi qisar mufassal, wa qara' maghrib baca yang pendek. Walaupun mungkin bagi yang belum terbiasa ketika sholat subuh bacanya panjang-panjang, insya Allah ketika sujud tidak bangkit lagi. Dan itu banyak terjadi di pesantren. Ya, samping saya sujud sampai assalamualaikum dia masih sujud yang pertama. Dan pulang tuan ketika dibongkar, ustaz, ya, ternyata minum sirup. Ya seperti itu ya, disunahkan demikian. Makanya ya kalau kita paling tidak lah, paling tidak ketika sholat subuh itu baca Al-Fatihin. Ya katrol banyak bagi dua. Ya. Saya di masjid saya, kalau subuh, saya biasa baca ya seperti Al-Muzammil lah. Rokat pertamanya. rokat keduanya setengahnya dari itu. Atau kadang-kadang muzakir dipotong, ya yang keduanya, rokat kedua adalah yang apa namanya, yang ayat terakhirnya, itu kan lumayan panjang. Bagi orang Indonesia lumayan panjang itu. Saya ketika di masjid pun kaget, pertama datang ke masjid, sholat di masjid dekat rumah, sholat masjid apa-apa itu. Sholat subuh itu masya Allah, ya selesai subuh itu nggak tidak berapa lama matahari terbit. Tak berapa lama matahari terbit. Makanya ya kalau sepertinya sholat subuhnya seperti itu apa namanya duduk sambil menunggu Tuhan itu tidak lama itu. Ya, tapi kalau di kita insya Allah tidak ada jamannya. Sedangkan pendek-pendek saja zamannya itu orang-orang tua ya, bukan akhi-akhi tapi hari lah akhi-akhi. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, ad-du'a'u baina sajdatayn, berdoa dalam dua di antara duduk dalam sujud. Bahwa apa bacanya? Rabbi ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya, itu doanya. Atau doa lain ada, silahkan cari sendiri yang ada riwayatnya. Ya. Berdasarkan riwayat dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW membaca ini ketika duduk di antara dua sujud. Berarti berapa kali? Kalau subuh berarti dua kali, kalau maghrib tiga kali, kalau isya, zuhur, dan asar apa? Kali. Yang ketujuh, du'aul qunuti fi ra'atil akhirah min salat subuhi aw fi ra'atil witr. Doa qunut dalam rakaat terakhir dan salat subuh atau dalam rakaat salat witr pada qiraat aw ba'da ra'atil ruku. Baik itu jadi ada dua cara membacanya, pertama setelah baca surat sebelum ruku atau setelah ruku ketika i'tidal membacanya. Ya. Kami mengurut dan mengutuhi dan antara lafaz atau bacaan kunut yang diriwayatkan adalah Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina waslim anna syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarak wa ta'ala wa ta'alait. Dan selanjutnya, ya biasa saya baca sampai situ kalau di Indonesia. Dan kalau kurun-kurun maka dibaca semuanya keras-keras, ya dibaca semua keras-keras, tidak ada sampai hanya sampai apa namanya? Lain nakayak sampai masih baca dalam kodai kemudian pelantar tidak semuanya baca dan semuanya membaca amin. Kalau mau selesai sunahnya seperti itu. Tapi ini kan sunah boleh makan, ya. Dan itu juga dipertentangkan. Kemudian apa sebagai ulama mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Ada mengatakan tidak bid'ah dan tidak juga sunnah. Walau alam jelas saya tidak kunut subuh. Kalau imamnya kunut bagaimana? Silakan ya, kunut saya tidak kan begitu. Ya. Apakah saya kemudian wah imam kunut keluar? Tidak seperti itu. Ya. Kecuali kalau imamnya baca mantra-mantra ya saya keluar. Ya. Kenapa? Berarti dukun dan dukun tidak sah jadi imam karena dia musyrik. Musyrik itu orang kafir. Orang kafir tidak boleh jadi imam. Atau kemudian imamnya melaknat Abu Bakar dan Umar, maka saya keluar, berarti dia syiah dan dia kafir, tidak boleh jadi imam. Seperti itu. Itu masalah ini masya Allah. Ya, berlapang dada dan itu sulit. Yang terdapat ada waktu 4 menit lagi. Karena sekarang maghribnya kan jam 5.45, ya. Jadi nanti jam 5.10 kita berhenti untuk pertanyaan. Yang ketapan hari Yunus al-Walidah anhu kisibatus berarti wahid dirosul bisa visa tidak bisa mengetahui mungkin dia sampai akhirah. Sifat duduk Nabi SAW yang diriwayatkan dalam beberapa hadis. Pertama adalah iktirosh. Dalam semua duduknya iktirosh dan tawaruk ketika duduk akan salam. Iktirosh adalah apa? Alif ikhlasuhu an yajlisa ala batini rijlaihi al-yusra wa yansiba al-yumna. Maksud dengan ikhlas adalah duduk di bawah, di telapak kakinya sebelah dalam, sambil menegakkan telapak kaki yang kiri. Tahu sendiri lah. Jadi menegakkan yang kanan. Harus tegak, bukan begini. Kan ada yang sekarang itu tidak tegak begini, tapi agak miring begini. Tegakkan. Setelah sedikit paksakan. Setelah sedikit paksakan, Allah bisa karena dipaksa, sudah paksa karena terbiasa. Kalau mungkin pertamanya lagi paksa itu pakai tangan begini, ya diginikan. Biar apa? Biar tegak berdiri begini, tangan kakinya. No problem. Awalnya begitu. Ya, tapi lama-lama kan terbiasa. Jangan, jangan begini, ya begini. Jangan, kakinya tetap miring, tapi tegak, ya. Karena sini ajal siba, sebab begini, tertancap begini yang siba itu. Adapun tawar buku wa aja jangan albatin al yusro tahta fahid al yumna. Yang tawar itu adalah apa? Telapak kaki yang sebelah dalam itu berada di bawah paha sebelah kanan. Jadi masuk begini. Masukkan begini. Tahu lah sudah pernah kan? Masa tidak pernah sholat? Wa'in'alu aliyatahu alal ardi. Dan kemudian apa? Ininya nih pahanya ya, berada di apa? Di tanah. Ya. Wa'in'simal qadamahu al-yumna. Dan kemudian kaki kanannya, kelapa kaki kanannya juga tegak berdiri. Tapi untuk ini boleh. Boleh apa? Boleh tidak berdiri. Sebagaimana dibahaskan dalam semua hadis. Ya. Wajib ada aja dan justru fokor batin justru tangan kanan di atas lutut kanan. Maksud tentul asobir, tangan kiri di atas lutut kiri dengan apa? Dengan jari jemarinya direnggangkan begini. Ya bukan begini, apa namanya? Di luruskan begini. Wajib bilu asobir yang yumna kurulah. Wajib sabarlah tu menghadap bahaya dalam tasyahud. Kemudian jari jemari yang kanan itu digenggamkan begini seluruhnya, dan kemudian telunjuknya digerak-gerakkan ketika membaca tasyahud. Yuhari kuhak digerak-gerakkan. Ya. Lima ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kala jalasa fi tasyahudi wada'a yadahu al-yumna 'ala fakhidhi al-yumna. Karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW jika duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan dan tangan kirinya di atas pahanya yang kiri. Wa asyaru bisabawati, dan menunjuk dengan telunjuknya. Wa lam yajawiz basarahu isyaratahu, dan pandangannya itu tidak melebihi kepada telunjuknya. Jadi pandangannya bukan lagi ke tempat sujud, tapi kemana? Ke telunjuknya yang menunjuk ini ke sini. Bukan yang telunjuk orang lain, telunjuk sendiri, ya, gerak-gerakan begini. Ya, tapi jangan kemudian kemana lagi tuntutan. Jangan, cukup begini saja, kelihatan, ya. Bagaimana menggerakkan itu? Itu bukan menggerakkan kalau begini, tapi angkat turun, gerakan begini, cepat. Ya. Bukan cukup begini. Itu main kaleci. Ya, main dulu nyentil itu namanya begini ya, gerak-gerakan cepat. Kalau begini angkat turun ya. Nah itu seperti itu. Baik, ada dua lagi kita lanjutkan. Wadhul yadaini 'ala sadri, yang kesembilan, meletakkan kedua tangan di atas dada. Al-yumna faqul yusra, tangan kanan di atas tangan kiri. Berdasarkan penegasan kana nasu yu'maruna an yad'a al-rajula yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Bahwasanya orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas apa? Lengan kirinya dalam salat. Dan berdasarkan Jabir berkata, "Mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulin wa huwa yusalli wa qad ata yadahu al-yusra 'ala al-yumna." Nabi SAW melewati seorang laki-laki yang salat dan dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanan. Fantaza'a, maka Nabi mencabut selalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Karena itu ini apa? Ini orang kafir ini. Lihat saja orang kafir. Kalau orang kafir yang mati, ya, ketika akan masukkan ke peti, lihat tangan kiri atas tangan kirinya. Kita mesti begini. Ya. Di atas dada. Ya. 10 doa di sujud. Doa dalam sujud. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ala inni nuhitu an aqra al-Qur'ana ruki'an aw sajidan. Sungguh aku dilarang untuk membaca Quran ketika ruku dan sujud. Fala maruku fa'atimu bihi rabba. Ketika ruku maka kalian agungkanlah Rabb, yaitu dengan bacaan subhanallahi azim. Wa amma sujudu ala ketika sujud fajtahidu bi du'a. Maka berusaha keraslah untuk berdoa. Kafumin aini saja boleh. Karena pakangan sujud, apa berdoa ketika sujud itu lebih utama untuk dikabulkan. Sujud yang mana? Semua sujud, bukan sujud terakhir saja. Jadi salah yang mengatakan apa namanya hanya terakhir, tidak. Jadi kalau punya banyak permintaan, bagi-bagi dalam semua sujud. Ya, terutama kalau tahajud. Tahajud berapa sujud? Ya, sudah rakaat kan ya? Nanti sekitar 22 sujud. Bagi-bagi itu. Ya. Sujud semuanya. Jangan sholat terakhir, wah sampai satu jam sholat terakhir sujud saja. Tidak demikian. Ya. Tapi semua sujud. Berdoa apapun itu. Karena Nabi SAW mengatakan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah sampai sini pembacaan kita untuk saya hari ini. Kalau ada pertanyaan, tolong. Silakan kepada kawan yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan. Ada beberapa yang bisa melempar kertas. Mulai dari dikhawatirkan bila tawaruk itu menyakiti sebelahnya, maka ikhtiras saja. Ya. Kalau padat, apalagi orang yang gemuk lagi ya, dan ketika sekarang tidak gemuk pun, apa namanya, karena saking padatnya, itu kalau kita ikhtiras, tawaruk itu akan menyakiti sebelah, tidak mau ikhtiras saja. Alhamdulillah. Ya. Selamat malam. Saya punya beberapa pertanyaan, Zat. Pertama, untuk yang membaca surah setelah Al-Fatihah, apakah boleh baca Al-Fatihah lagi, Zat? Secara umum boleh, karena kan tidak ada khususan di situ surah lain baca. Tapi lebih baik yang lain. Kemudian, Zat, tadi kan sempat dijelaskan tentang duduk tawaruk dan ikhtirasan. Kalau untuk sholat yang dua rakaat, kayak subuh atau sholat sunnah, itu rakaat terakhirnya itu tawaruk atau ikhtiras? Itu ada perbedaan. Ada para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya duduk terakhir, yang penting dulu untuk sholat itu pasti tawaruknya. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau cuma dua rakaat itu maka ikhtiras. Silakan mau yang mana pun, ya, itu tidak masalah. Kemudian saya mau banyak selanjutnya untuk hubungan semangat dalam diri alzimi itu bisa sebanyak banyaknya saya. Untuk sujud juga begitu kan saya? Oh, sujud kan lebih baik kita berbanyak doa. Kekati terakhir membacakan banyak doa. Assalamualaikum. Saya mau bertanya yang pertama, kan disarankan untuk membaca kalimat Al-Fatihah setelah sholat Fatihah. Nah itu dengan untuk sholat Zuhur dan Asar, apakah bisa dibaca? Dibaca juga tapi sir. Kenapa? Karena kepatihan juga sir. Atau kaya juga sir. Yang kedua Ustaz, kalau kan apabila itu termasuk untuk sholat, apabila itu bacaan sempurna itu termasuk untuk sholat. Kenapa untuk sholat kabila dilaksanakan malam hari itu Pak Mahu baca Al-Fatihah itu kapan? Apakah pas imam baca surah ataukah dari imam baca Al-Fatihah itu sudah cukup? Sudah cukup. Oh, yang tadi datangnya telat ya? Iya. Jadi kita buat. Apa? Kan ada istilah yang sunnah muakkad tadi itu di beberapa buku kan mengatakannya istilahnya wajib sholat. Ini bagian dari sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Nah, wajib sholat yang ini apa kalau ditinggalkan itu berdosa atau nggak apa-apa Ustaz? Atau harus sujud sahwi? Atau kalau nggak sujud sahwi berdosa atau gimana Ustaz? Dia yang namanya wajib sholat artinya tidak ditinggalkan. Ketika tertinggal, ya. Ketika tertinggal maka tidak apa namanya tidak mendapatkan sholat dan tetap sujud sahwi, ya tidak mendapatkan sholat. Tapi apa namanya contoh ketika apa ketika kita sholat zuhur lupa tidak sujud pertama dulu ingatnya apa ketika sudah baca Fatihah baru berapa namanya baru ketika Alhamdulillahirrahmanirrahim baru contoh. Ini sudah waktu ketiga, tadi belum tasyahud pertama. Maka tidak perlu duduk. Ya, lanjutkan saja. Lanjutkan, tapi kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Karena tidak membatalkan sholat. Ya, tidak menjadikan sholat tidak sah. Oh, kalau sunatnya dosa lah. Ya, sebagai orang mengatakan kalau sunatnya dosa. Sebagai tidak. Ya, tapi saya cenderung pada apa namanya kan ulama selalu mengatakan wajib. Namanya wajib bertinggalkan dengan sengaja adalah dosa. Ya. Dikhawatirkan berdosa. Saya tidak mau berani memastikan. Dikhawatirkan akan berdosa. Kalau sengaja. Karena apa? Karena mereka jadinya. Mereka hanya Rasulullah SAW. Mohon maaf. Kalau yang mengangkat tangan itu kan apa disunahkan setiap dua rakaat ya. Setiap dua rakaat pertama. Sedangkan kalau ada yang mengangkat tiap rakaat itu, apa itu sesuai sunnah juga? Dalam riwayat yang lain, para ulama mengatakan itu juga disunahkan juga, walaupun tidak mengangkat seperti itu ya. Jadi ini kan beliau hanya membahas secara singkat saja. Jadi kalau pembahasan lebih lanjutnya itu sebenarnya tidak masalah juga. Dulu waktu SMA sempat ketika sholat Jumat di masjidnya kalau misalnya lagi bangun dari rukuk kan tinggal itu ada sholat rokok yang langsung jawab rabbana wa arham tapi dijahatkan kira-kira itu apakah satu sunnah atau tidak? Menjahatkannya sama dengan kita menjahatkan takbir atau ihram saja seperti itu kan kita tidak ketika Allah apa tidak dia ya, kita jangan melakukan seperti saja bukan kemudian seperti amin tidak seperti itu ya jadi saya melihat yang lain jadi kalau kita bagaimana kita mengucapkan ketika yang Allah wakbar kita ucap Allah pun juga Allah wakbar tapi tidak secara timam tidak Allah wakbar tidak ya. Tidak juga secara amin seperti itu sama ini Ustaz kalau kita ingin masuk buat kalau imamnya sudah tasyahud akhir kita perlu tawar apa pelan istirosh. Nah itu juga ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sesuai dengan keumuman sabda Nabi, bahwa inna baju alal imam ya dia tamu. Imam itu dia dijadikan untuk dimakmumi, untuk diikuti. Maka dulunya soal imam ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan tidak. Apa namanya? Silakan saja. Ya. Tapi jangan kemudian duduknya macam-macam yang ini. Jelas, tadi jelas atau tawar. Ini mungkin agak ya sedikit. masjid keluar yang tentang larangan duduk bersama tangga itu khusus di sholat atau khusus di sholat Jumat mungkin bukan dalam sholat. Sholat duduk bersama itu gimana maksudnya? Bersandar dengan tangga itu khusus di dalam sholat atau di luar sholat? Ya bagaimana tuh? Di dalam tangga itu jadi sandaran. Ya dalam sholat tidak mungkin duduk seperti itu, tapi di dalam sholat Jumat. Ketika tidak ada khutbah, ya, itu dilarang harus seperti itu karena hidupnya sholat. Dari di apa namanya lebih baik di luar khutbah pun di luar khutbah juga seperti itu. Lebih baik seperti itu memang larangannya sependek masalah itu dalam ketika mendengarkan khutbah juga. Bukan dalam sholat ya, sholat tidak ada begini. Yang hanya keluar. Semua Ustaz, saya bertanya ya. Misalnya saya sholat, tapi saya ada niat untuk sholat, tapi pas di pertengahan baru niat di sholatnya, sholat tahajud atau misalnya yang berharap ya. Itu gimana ya Ustaz? Jadi sebaiknya bisa berlaksan seperti itu. Oh berarti sama dengan berarti niat dong kalau begitu. Niat itu harus ta'in, harus lumayan. Maka sholatnya tidak sah, ulangi lagi. Batalkan. Tahu tak ulang lagi sholatnya kalau loh ini sholat apa ya? Ini sehat. Orang pun ingat sholat apa? Kalau ini tinggal sedang tahiyat atau tahiyat, tahiyat dulu. Itu sholat apa ya? Atau berubah niat itu juga batal sholatnya. Oh wah. Ya, kalau misalnya, waktu itu aku sempat dia jadi maksudnya kalau buat saya ketika sedih itu dahi yang boleh pernah ada rambutnya. Nah saya katakan tadi, kenapa tidak boleh? Kalau meninggal tidak boleh ada sajadah. Langsung dari keterangan Allah sendiri itu kan gitu. Ya kan? Bahkan salah satu hal yang makruh dalam sholat apa? Menyebabkan rambut yang dikatakan sujud. Seperti itu. Ya. Allah Allah. Lagi? Yang apa mungkin bisa langsung lempar ke atas saja. Itu sudah sangat jelas. Assalamualaikum. Sebenarnya mau tanya, kalau sujud itu hidung harus nyantung atau kasih sebenarnya? Ya. Bahkan dalam sebuah ulama menyebutkan bahwa semuanya yang harus nyantung itu adalah hidung. Ya. Jadi, oh. Karena kalau hidung sudah nempel, dahi pasti nempel. Karena hidung sudah nempel. Ada nggak orang yang nempel hidungnya ini tidak? Tidak ada. Tapi kalau ini sudah nempel, ini nempel, ini belum tentu karena kan cocok ya anak kecil tolong sujud kan gini-gini di atas, ya nggak? Ini nempel sebelumnya, ya. Tapi tidak perlu ditekan. Jadi bagian begitu ya kalau mau. Tidak ada? Satu lagi. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, jika pembenarannya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma lam nazidna 'ilma fa nabi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.